menuduh bahwa si wali ini kalau Ramadan gak pernah puasa. Menuduh si wali ini kalau Ramadan gak pernah puasa. Sekali lagi, para aulia itu tidak meninggalkan syariat. Para aulia itu bukan orang jahil, bukan orang bodoh, tapi mereka alim amil. Para aulia itu orang alim, orang yang mengamalkan ilmunya. Tapi tingkat kewalian itu tidak sama, berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Lah kita sebagai orang awam yang belum sampai, masih belum percaya hal-hal yang seperti itu, belum percaya. Kenapa? Akal kita belum sampai. Nah, sekarang misalnya profesor melakukan sesuatu hal yang menurut kita loh bahaya ini. Loh kita anggap bahaya. Wah, ini kita anggap salah. Tapi dia tahu, dia ngerti. Lah kita enggak ngerti, menganggap salah, menganggap enggak benar dan yang lain sebagainya. Padahal benar, padahal enggak salah. Tapi karena ilmu kita, akal kita enggak sampai masih. Sehingga kita bisa menyalahkan padahal enggak salah. Karena menurut keilmuan kita, menurut akal kita, itu salah. Kenapa? Belum sampai. Ibarat gini, orang baru belajar, belum tahu banyak. Dari kitab sana, kitab sini belum tahu banyak dia. Dia masih hanya dari satu kitab. Kalau ngelihat orang yang sudah mengetahui banyak ilmu dari beberapa kitab, dia menyalahkan, salah itu. Loh, itu menurut yang dia ketahui dari satu kitab yang dia pelajari, karena dia sampai situ toh masih akalnya, ilmunya sampai situ toh. Tapi orang yang sudah banyak kitab dibaca, banyak kitab dipahami, ketika disalahkan dengan orang yang hanya baru membaca satu kitab, yang guyu toh, ngamuk enggak, marah tidak. Kenapa? Dia sadar. Bahkan moco sak kitab katanya lakno, sing moco banyak kitab. Kopral misalnya nyalakan atasannya yang sudah tinggi pangkatnya. Loh, kamu kopral, keilmuannya kamu mengenai ini sampai sini tok, batas ini tok. Atasnya kamu belum mengerti. Nanti kalau kamu sudah naik pangkat baru kamu akan bisa memahami, kan gitu. Loh, ini dituduh gak puasa. Gak ada wali melanggar syariat, itu gak ada ceritanya. Itu tuduh gak puasa. Hanya ada sebagian orang ingin menguji. Ingin menguji, benar gak puasa ini? Gimana kok gak puasa? Ingin menguji. Jadi ketika datang bulan Ramadan, salah seorang ini datang kepada si wali tadi itu minta, biar aku ingin bersamamu selama bulan Ramadan. Aku ingin bersamamu selama bulan Ramadan. Oke, katanya si wali itu, ya khair, ente sama ana, tapi dengan satu syarat. Kamu harus bersamaku di tempat di mana aku berkhalwah. Jadi misalnya masuk rumah atau masuk kamar, wis bersamaku di situ. Nah, katanya orang tersebut, oke, enggak apa-apa. Jadi dia minta izin supaya tinggal bersama si wali tadi itu selama bulan Ramadan. Si wali ngasih satu syarat, kamu masuk denganku di tempat khalwaku. Eh, kita berdua toh, nggak dengan yang lain. Katanya dia, ya akhir sudah. Pertama bulan Ramadan puasa. Puasa, mereka berdua puasa. Dengar suara beduk, tanda berbuka. Dulu kan seperti itu ya. Dulu apa namanya dulu, kalau mau maghrib bukan kentongan, biasanya kayak pakai mercon gitu, belanggur, terus ganti beduk. Kalau sudah masuk mulai maghrib, oh buka mereka berdua. Hari kedua puasa lagi. Dengar suaranya beduk, belanggur tadi itu, buka lagi. sampai selesai Ramadan 30 hari, sampai 30 hari. Ketika selesai 30 hari, dengar suara beduk takbir atau beduk hari raya. Beda ibarat belanggurnya atau beduknya, nanti kalau untuk hari raya enggak sama. Dibedakan. Akhirnya karena sudah dengar beduk hari raya, orang tadi itu pamit. Ramadan sudah habis, aku pamit untuk pulang. Aku pamit untuk keluar dari tempat ini. Katanya si wali tadi, fadhal, keluar. Kalau mau keluar, keluar dia. Pulang dia. Ketika pulang, setiap kali bertemu orang, lewat, setiap kali bertemu orang, dia pertama kali yang mengucapkan selamat hari raya kepada yang lain. Minal aidin, selamat hari raya Idul Fitri dan sebagainya. Dia pertama kali. Setiap ketemu orang dia yang awali mengucapkan. Mengucapkan selamat atas datangnya bulan apa hari hari raya. Akhirnya katanya orang-orang atas tahzi'u bina ambika junun. Kamu ini goda kita atau kamu gila? Kamu ini goda kita atau kamu gila? Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Dia mengatakan apa? Kaif tuhanni una bil Id wa nahnu bi awwali lailah min Ramadan? Bagaimana kamu mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri sedangkan kita masih berada di malam pertama Ramadan? Kita ini masih ada di malam pertama bulan Ramadan, tapi kamu sudah memberikan selamat datangnya hari raya. Lu nyangkal dia, bantah dia. Mana bisa? Saya ini puasa 30 hari semuanya. Saya puasa 30 hari. Nggak nyadar dia. Dia tadi itu bersama siapa tinggal? Dengan siapa dia di dalam khalwah? Jadi puasa selama 30 hari. Tapi ketika dia keluar, itu masih belum berjalan harinya itu. Masih malam pertama. Dia sudah mengatakan selamat. Loh ini siapa yang bisa melakukan? Para aulia. Loh telinganya orang itu salah dengar? Enggak salah dengar. Dengar beduk. Tapi beduk dari mana? Wallahu a'lam. Yang jelas dia puasa 30 hari. Karena itu ketika dikatakan kamu ini gila apa goda kami. Kita ini masih berada di malam pertama Ramadan. Katanya dia, aku puasa 30 hari. Puasa 30 hari jamnya sama sesuai. Tapi gak sadar dia. Dia berada di mana? Ibarat dia masuk ruangan yang dirubah oleh para wali tersebut. Nah, ketika dilihat makan, minum misalnya, dia sudah selesai puasanya. Karena itu gak bisa kita, gak ketok sembayangi seperti pertemuan yang lalu. Kita gak kelihatan sembayangi, sembayangnya beda dengan kita. Nah kalau kita mau dibawa seperti orang tadi, ya leng-leng bingung akhirnya. Lah kuat, alhamdulillah gak kuat, gendeng akhirnya. Kenapa? Belum sampai kita, magomnya ini kita belum sampai. Nah karena itu diceritakan juga oleh Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam Ibnu Hajar itu ada dua. Ada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi ada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah Imam Ibnu Hajar Al-Makki ini pernah, Al-Haytami ini ya, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini pernah hadir di tempatnya Sayyid Abdullah bin Muhammad Sahib Syebaika. Ini aslinya dari Tarim. Sayyid Muhammad bin Abdullah bin Muhammad Sahib Syebaika ini aslinya dari Tarim. Meninggal ya, di Mekah. Hadir di tempatnya, akhirnya memerintahkan untuk dihadirkan seperti terbang gitu. Seperti terbang atau urgent dan semisalnya seperti itu dihadirkan karena ada Imam Ibnu Hajar. Jadi ibaratnya itu ingin memuliakan, ingin menjamu tamu dengan sesuatu hal yang menyenangkan. Sudah, mereka mungkin menyampaikan gosidahnya dengan terbang atau dengan musik itu, Imam Ibnu Hajar ini bertepuk tangan. Orang-orang yang lain akhirnya ikut bertepuk tangan. Setelah selesai, ada seseorang yang datang kepada Imam Ibnu Hajar menegurnya. Menegur Imam Ibnu Hajar, "Kaifa taf'alu hadza wa anta tunkiru sama?" Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Bisa hadir dan bisa bertepuk tangan senang. Sedangkan kamu adalah orang yang ingkar terhadap hal-hal itu. Artinya orang yang mengharamkan, orang yang tidak menghalalkan hal itu. Tapi kok kamu hadir dan kamu melakukan senang, bahkan tepuk tangan. Katanya Imam Ibnu Hajar, "Ra'aitul mawjudat tusaffiku fasaffaqtu ma'aha." Aku melihat benda-benda yang ada di situ itu bertepuk tangan, hingga aku ikut bertepuk tangan dengan mereka. Benda-benda yang ada, temboknya mungkin atau tiangnya mungkin, itu tepuk tangan. Dan yang bisa ngelihat siapa? Bukan kita. Ya orang yang memiliki kedudukan yang sama. Imam Ibnu Hajar memiliki kedudukan sama dengan Sayyid Abdullah bin Muhammad Sahib Syabaikah. Ngelihat yang ada di situ ikut gembira semuanya, senang semuanya, bertepuk tangan. Akhirnya Imam Ibnu Hajar ikut dengan mereka tepuk tangan. Jadi yang membuat Imam Ibnu Hajar tepuk tangan itu karena melihat mereka semuanya ini atau benda-benda mati ini semuanya tepuk tangan. Akhirnya Imam Ibnu Hajar tepuk tangan. Akhirnya beliau mengatakan apa? Wa mithlu ha'ula halalahumus sama. Seperti mereka itu halal hal-hal seperti itu. Nah, kalau kita misalnya ya, menurut pendapat yang kuat misalnya gambus itu haram. Nah, tapi kalau yang main atau yang mendengarkan itu orang yang makomnya tinggi, ya halal bagi mereka seperti yang dikatakan Imam Ibnu Mithlu ha'ula halalahumus sama. Hei, Ali Habsyi itu pernah ada orang main gambus. Haram menurut para salaf. Mendengarkan gambus. Habib Ali Habsyi ketuk pintu rumahnya. Ketuk pintu rumahnya. Mereka berhenti menyembunyikan. Masuk. Berantakan terus no. Lanjutkan. Lanjut. Lah, karena yang hadir itu Habib Ali Habsyi, akhirnya gambus yang dihadiri itu bukan dihadiri orang biasa, Rasulullah hadir. Beda siapa mereka, kita siapa lah. Kalau kita lupa Habib Soleh Tanggul ketika gambus misalnya dengan beberapa para aulia yang bersamanya terbang gambus tapi terbang dosece. Nah, itu untuk mereka halalah muslimah. Karena apa? Itu tidak membuat mereka lalai, malah membuat mereka terus berada tenggelam di dalam kemakrifatannya. Beda ini kedudukannya. Karena itu kita, ini tugas kita, katanya Al-Habib Zain, "Fala yasaul insan illa taslim li auliyillah." Jadi tidak ada bagi manusia biasa awam seperti kita kecuali yang pantas itu adalah pasrah kepada para aulia. Wis, jangan dikomentari, jangan dihujat, jangan dicaci, jangan dihina, tapi pasrah wis. Jangan berpaling dari mereka, jangan hina mereka, karena apa yang di mereka itu belum kita ketahui, belum kita fahami. Karena apa? Akal kita belum sampai. Karena itu dikatakan wasallim li ahlillahi fi kulli muskilin ladaika ladaihim wadihun bil adillati. Wasallim li ahlillahi fi kulli muskilin ladaihim ladek. Jadi ketika kamu memiliki problem, permasalahan, pasrahkan segala urusanmu ini kepada mereka. Datang ke mereka, minta, mohonkan kepada Allah dari mereka. Pasrahkan ke mereka. Mereka akan bisa menyelesaikan problem kita, permasalahan kita. Kita bingung, kita gak menemukan solusi, tapi mereka memiliki jalan, solusi, dalil yang sangat jelas. Ladaihim wadhihun bil adil. Nanti kita mungkin bingung, ini apa nih, halal apa haram. Mereka memiliki dalil yang jelas. Kenapa? Mereka bisa ngambil langsung dari sumbernya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya kita harus pasrah, jangan kita ingkar, jangan kita protes dengan para aulia. Mudah-mudahan kita bisa digabungkan oleh Allah bersama mereka para aulia fid din wa dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada kita sebagaimana Allah memberikan keistimewaan kepada orang-orang yang dimuliakannya. Amin Allahumma amin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.